baninga mokolo tozelaki mokolo totunaki mokolo tondimaki tosala congrès ya impe tango ekoki olingi koloba ozali na baide loba toyoka tozali zairwa ebongi tobongisa makambo ya mboka kasi la revolution liboso likambo moko tomelela na kati ya congrès recour na authenticité mpe tokundola ezaleli ya bankoko bamilitante na bamilitant solo tolakisa tolingi revolution boya tosangana na congrès totikala liboke toyokana basombaka revolution te baninga na ngai bolingo liboso mpona revolution bozali na epe linga revolution mombutu seseseko nzambe ezala na yo bakoko basunga yo ofanda libela mokonzi na kati ya zai mpona biso nyonso zairoise zairoi tokokutana otoyokana makambo maleka na oyo tosala tokotala oyo tokosala na bambula tozali kolanda soki mobutu azali koloba fungola matoi yokaka okosanaka te tango azali koloba makambo ya zai etali biso bansoi tosalisa mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekowuta na peuple zairoi nani alingi koyeba makambo empe asali na kati ya zai tunana botunana kanisa bokanisana bengana bobengana loba na bolobisana yebisa boyebisana makambo empere asali botama botisa ogola ozali kaka empe lataka ensigne na yo na motema moko koprofite na yango te mpona bekchechera tosaka yango kumisaka yango tolobaka badepute totondisika na empe empe rega servi se servi non lokumu ya zaire liboso tolingi kaka la pe exploitation toboy toboy ko importe makamboy bolingo na biso kaka na authenticité soki nakei mboka mosusu mopaya tuninga ekolo na ngai na lolendo na ngai na motindo na ngai nakoyebisa ye ngai zairoi parti na ngai empe mokonzi na ngai mobutu seseseko